ngajak kawinan, aku durung duwe penggawean, kemanten anyar gelek kekeran, klambi sito mlebu rombengan. Salah dhewe. Pancen ayam orep ono deso, nek ono kerepotan gotong royong sa ha masalah kerukunan dolor pancen ditingkatno, uripe aman tentrem tukar padu ja ningkatno segala ape jam bidang kehutanan lan peternakan uga pertanian lan pore tanahan kula kita kabeh ayo terus berusaha perlu kanggo nyukupi kebutuhan kalu awan ya nyambut gawe sing kiat lan ayo sing lincah ayo manfaat no lingkungan alam ae ono andin di dolor iku podo ae kutho lan desa gak ono gunung pokok lancar ekonomine masih no kuto nek gak nyambut gawe iso tele tele mula critane arek brai kembang kaya doro dorong duwe pencoan sopo sing guyang guyu tidak kenalan durung sepiro we sumpah sumpan mulo sepedan ngalor ngedol wira wiri oleh kenalan liyo barek sing jisik lahali kepetuk gak nyopo sebab wis oleh ganti sebab aree luwe gaya sing saiki lanange tepak arek sing pengalaman pacar ganta ganti wis dadi kebiasaan arek wedok gak ngerti cintai kadung yo menjalam gak kepethuk sedina mumet kaya itiran bareng krungu arek lanang kate kawinan arek wedok e poyang payengan saking gak kuwate jungkelno blumbang ambekane mampet akhire dadi arwah gentayangan. Ayo kapokmu kapan ngene, ayo biasa ya ne? Lagu-lagu ayo. Mulai kumat yo. Zaman kemajuan mulo aku rumongso heran warna-warna keanehan wong tole komedi pedas kayane lumayan pinter joget pinter sembarang mulut koman bulan unine kendang sepunuh kepintarane ngerti karepe sing duwe budal esok muli esore wong pedesa itu oleh pangan dewe oleh petang ewuan boleh ditukok no panganan paling entek limang atusan karene masuk kantong jeragan aku tau ngalami tuku pedes tak jak ngumiti caca ucul ngubel bako roti roti ne nubrak aku boleh nempui apes awak kan kawan-kawan tanti ne pedot mayung etan caca aku kesrempet kicang petang din oleh yanduk karang menjang ngobway rek namung semanten sairan pulau sairan boten borong karo karo sing dhisik sego pecel saiki njaluk rawon iki suwe-suwe mumet aku iki ya. Iki mang yo gak karo-karuan rabani mbok mbok dadi mbok sak. Nek gak krungu oleh persenan berarti dadi ngono. Nek gak oleh persenan kayak tahun baru iku. Rusak rusak. Loh. Loh, cari yo apa ndelok tanduran koyo ngono seneng yo. Iya iya. Urip ana desa iku ayem. Pancene enak dadi wong tani. Nah yo. Lek esuk yo jam 5:30 sengenge kait metu yo. Pitik padha metu ya. Iya. Tanduran ketoke koyo koyo gano angin koyo gano kanok udan wis koyo kanok dhuwit koyo iya kok male nang dhuwit-dhuwit. Nah iya cuaca arek cerah. Nah iya kadhe lek wayah kate marip yo wong teko sawah nggo muli sapi dhewe-dhewe mbok pacul adus masih adem iso adus ae tutuk omah sego pecel yo nunu pohong ngombe banyu kendhi maru metu dikeprok uwong wah lho sing gak enak yo iku lho. Lah apa dikeprok uwong iki sing gak enak. Aku ya sedikit bulan. Banyak saiki ya memperkembangno pertanianku. Iya, iya ya. Bener. Cuma tanahku iku mbombo tanah sangar mbok apa? Mbok tanah longsor kowe. Gak. Tanah apa? Nek longsore gak longsor. Oh iya. Cuma iku kadang-kadang nek tanduri pari iku penghasilane gak iso memuasno. Tanduri pohong. Pohong. Ya wae gak iso gede-gede. Rencanaku jangan tak tanduri kacang asin nih. Kacang asin gak iso jogol. Kacang kadal kok. Oh ngawur kacang brol. Ya tanah iku pancene judu-juduan, kadang-kadang judu pari, kadang-kadang judu dele. Iya, iya. Terus judu jagung. Ya jodoh didol ya ana ya. Iku ana jodoh-jodohan pancen. Jodoh duyangno barangnya. Gak pancen ya tanah-tanah sing gondol iku ditanduri. Nah. Sak liyane nambah penghasilan iso nyegah bahaya erosi. Lah ngono ah. Tanah sing kosong ayo padha ditanduri mbok cocoke ditanduri apa-apa jambu mente. Ya, ya apa? Jeruk kikit. Ya. Apa tak manfaat blas tanduramu lho? Apa tak gedang kelotok ngono? Jeruk kikit jambu mente. Nah mulane lek saiki apa sing penting? Tanamane sing sewung ta? Heh? Tanamu. Ndi duwe tanah? Wong aku nunut. Aku sik nunut sih golek mana jange. Lah kon kok duwe rencana pe nandur sih lho. Lho gak tinggalane bapak. Panjen jange di serana aku cuma aku lak ngluyur nang kutho. Besok lek wis tuwa mulih nang desa. Ngono ta? Tapi ono jagane. Ono jagane ya. Lagi omai asu loro pisan. Wah. Iki ngoni-ngonmu ya. Ya jagane didol iku. Kon iku lak asu ya. Yo kak nek tangga-tangga iki. Lho kok nek butuh tanah ya ana nggon kula, nek kanggo sak panggonan ngono ae ana pancene. Pirang meter kira? Ya sak cukupe ae untuk kuburan niku. Nek kanggo sak pendeman kanggo kon ngono ae ya ana niku. Wis ngenteni awakmu dhisik. Ngawur ae. Pancene ya ojo lali ya. Ya mirengno siaran pedesaan. Lha iki lho. Iya. Ya opo sih carane tetandur olah tani? Olah tanah isane tanahku subur. Isane subur ditelokno dulgani. Anu. Anjuk Mas Dulgani lah apa. Subur iku isane uripe iku anu tanduran niku gak gampang leloro. Nek takon subur. Iku biyen iku ya kok alu-alu men ngono, cuma jane nek kepengin waras eh obat ana. Taun tali aspro ya gak iso. Kok boleh mblakrak nang karang-karangan sini. Dari kapan ngobati? Tandur iku isane subur ya. Heeh. Iku golek bebet sing apik. Lho bebet iku gak iso apik lho. Bebet iku bojone sabar nang. Bebet iku nek ayune ayu, nek macake lak mesti rambut iku diponi ra. Iya. Terus ati kupinge ditutupi rambut iku ciri arek kuping lak. Ilang sido arek. Ngawur ayu. Gak lapo. Makane nek nggo darek wedok saiki delok-deloken. Ngomong tanduran nyanjuk arek wedok niku. Wah, masih wong kok wedok anjek nemen niku. Tanduran. Isane tandur gak dipangan wereng ya. Iya. Iku kudu dikelilingi. Mulai jam 6 esuk. Kami pendak jam 6 esuk. Lho, lah gak turu-turu aku lagi ngelilingi sawah terus. Lah ya gogong seng. Mumet. Sing akeh ku omete Gus lho. Jare ngene, nek keterangane teko iki lho, teko pertanian. Iya. Sawah iku kok ngene kei pagar plastik. Heeh. Iya, terus tak kei pagar plastik dan nak tikusnya gak tambah nyengker tambah kerasan. Lho, lah pernah gak ada sisiannya. Eh? Lek pagar plastik sisiannya jape. Lah malah golek tegesan iku lho. Mulane saiki sing penting lek ana siar-siaran ya kudu diikuti sebab iku mbak kemajuan. Oh iya. Wong tani kudu maju. Ana wong sing wong tani gak maju. Apa? Wong tandur. Mundur. Iya lah lek maju lah rusak kabeh tandurane lho. Lah iya. Ini rencanaku ya kula ning omah sing tak tanduri kates. Kates. Kates tomat. Oh ya. Iya iya. Terus sing mengandung anu ta? Mengandung gusi. Mengandung gusi ta. Oh, iya. Nek gizi ya. Oh, gizi gizi. Sebab jare ono paribasan 4 sehat 5 sempurna. Nah, iku ya iya. Perlu iki lho, termasuk tumpang sari barang iku. Dadi di samping awak dhewe iki nandur pari, iku nek lereng-lerengane iki nek iso ditanduri kaya godhong-godhong ancang-ancanganan iki. Iya, iya. Kaya lembayung. Yu yu kudu dintekno. Yu yu yu iku penyakit dintekno iku. Lho iku tanggungane weringsang iku lho. Lah apa ku kon bagi yu yu barang. Iku termasuk omo ta. Oh, walang iya. Sangit, walang sangit barang. Iya, lek walang kekek dikembangno. Iya. Iku sebab ku oleh dulu walang kekek. Nek walang kekek iku ciptane Wal Jinan niku. Lek nyanyian bulan. kono digolek basman. Basman ta? Sutomu gak tau mbayar. Iya. Manso itu gak tau mbayar. Lah kapan kapok wong ya apa wong? Iya, sembarang wis murang nek dodol iki sak enteng ate diukur-ukur dongkrok-kongkrokno sego iki. Dodone dikei. Jare ini petik tak delok kukune gak ceker petik koyo garangan to, Pan. Mosok petik ceker cek gedhe ini. Wedhus iku wedhus lho. Kadang-kadang ngladak kok golek luwak iku. Iku nang dicampur-campuri rek. Enggak sih enggak pasuman. Oh, iya apa iki? Waduh kocomotan kayak kucing. Kono jatik pringas-pringis. Kono jatik mengambil kesempatan yang aku lali. Oh, tidak. Ngerti ya? Tidak. Aku nyambut gawe bodoh. Bahasa Indonesia lho, Bas. Ngene keplecuk wis keliru wadanamu dhewe engko. Sebab aku nyambut gawe ngono lek ya, kanggo keluarga. Dadak kono gak ono perhitungan mampir, mangan bersual-bersual, brutu papat kontekno. Heh. Rasamu ya apa? Rasamu. Mangan apa? Sopo mangan sual? Duh. Ya, pesen. Lah penomangan besual. Besual-besual tanpa perhitungan ibu. Rumah samu gak ada duit. Ini gelap. Wong warung diandoi kok muring-muring lah enak sih sing. Loh, anane roming-roming. Anane muring-muring sebab pun gak bayar. Utang semoyo nopo ana nom-noman niku jaga kensi lah. Mangan coto iku kudu bayar. Padha ae kon padha ae. Ngirim kancane. Aku utang pira sih? Lho, utang pira? Pira? Lah bilang mangkok kono nek pitung mangkok. Totalane pira? Nek totalane sak mangkok iku 250. Ya, itu pira? Ya, 3,5. 3,5. Iya. Lah meniku tak jangkepane sudah 2,000 kon lho. Ora nglontok. Wah, ora. Wong marung iki sing sume ojo mbesengut. Ya sume ya sing mesum ya sing memeh ngono. Ayo. Memeh memeh. Rasamu. Mula wis teko prejengane, Pak. Aku rene iki gak guyon. Oh, temen. Oh, temen ri ketara metuntung iki. Ya gimana? Iki lak cara menungsa lak muring-muring, sange iki lak cecek putih ta iki. Aku muring-muring kon banyoli. Kon banyoli, kon tak iso banyol. Iya, kon tak iso lucu. Masa kon iso banyol? Masih iki yo king lawak iki. Oh iya, gudange banyolan Pak Semani. Mati king-kingan rumangsamu. Ayo naur. Yo, iya sih tak banyolan iki sik ta. Kak iso, kak iso kon banyol ya tak no. Ini lho. Oh. Bas, apa? Wong nagih kok secara perontokan. Anane wong gak mentolo, mentolo ku teko omongane. Lho, anane perontokan sebab aku iki bondo rek. Lho, ya nagih secara sopan, Riri. Duit iki kaya apa coto be 350 ku ono ta. Lha kuwi aku ndek welas semongan peneng ngono tak kei bas. Belajar iki tak kei. Purane rek kasar. Ya ngene iki lho ono bakul ditaboki wong tuku ya perkara omongan ngene. Purane rek. Belajar mring iso jembes muta. Iso ngono aja kaya garangan. Ah niku. Coba coba ngomong ngono. Ngomong ngono sing halus. Sapa? Lho cak Basemah. Waras dik. Waras ya. Jawa keluar kamu kapan? Wis padha waras. Anakmu? Waras. Iwak ngene ae. Ya apa? Anane aku rene iki mang ana rembelune. Iku lho ana metuntung. Aku rene mang ape iki rene. Perlu ta? Iya. Oh ya ngono sing genah. Perlu apa, Mas? Anu iki lho, siut. Siut. Masuk karo siut kan. Apa siut? Udel. Oh, karo siut karo. Wah, karo udel takon udel. Iki lho, biyen iki lho. Apa? Utang. Iya. Piro? Itu nanti saya ikut. Bener takut. Iya. Oh, nek ono tak kayak iba. Iya ri. Hari ini saya gak ono ispurannya. Oh, jilu sakennya tambah tua. Lalu saya nak wajib, nak wang nyile. Balik no. Nah, nak wang utang. Semua yo. Nah, nek kasih nyaur. Iya. Mau yo. Iya. Es kira-kira tahun saya usang 188 tak kayak. Semua yo nih bang. Sempoel lalu. Ayo, sabar iki, situ iki ayo. Sabar iki ceketer kon Riri. Hah? Ben dhewe ta lo. Lho, sisi gelang iki coba. Oh, jawab konsekuen iki. Coba gelang iki coba. Ora sik. Apa sih? Kira-kira wis tau dinyang pira iki? Lho iki tau dinyang 15. Oh, iya iki. Kira 1,5. Iya iki pek 20 kok tak dinyor peno ya. Iki yo opo iki? Kok boleh mumet kaya kekean yo asik niku. Oh, nyaur ta. Lho, kok lagi nagih lo. Uang yang keluar dari saku saya sendiri. Iya, diserno nang sampean. Iya. Si. Lho, lak ngono. Oh, iki arek lanang blater iki. Apa mumetai ta? Wah, mumetai kok mambu si arek pisan nek kandhane. Nek tole pancene temen gak tumen gorowan. Temen gak duwe blas, temen gak duwe. Lho, gak duwe ta kok. Kan duwe lho. Kok gak duwe ta kok iki? Ya temen gak duwe. Wah, wis sopo rek kene rek. Lah wajibene ki opo sih? Coba. Aku iki nagih, aku iki nagih. Dadi aku iki perlu menetage. Iya. Tiap utang menetage, tiap utang menetage. Iya. Lho, kuwato sing nyauri, Bas. Iki yo. Lah nek nagih kok nduwe utang ri. Wah, ndablek wong sing nduwe utang wis lali sing utangno kok jeling ae. Wong yo belajar lali titik ta. Aku saiki takon. Iya, iya. Anane aku utang, sebab gak duwe. Anane peneng utange? Luwian. Ah, wis luwe ya ditagih. Iyalah, kok nagih. Bebas ta. Kok wis enteng sik kene kuwi. Waduh, gak pulpen gak iso nulis. Lho, jangane nek blonjo iki apa? Nek nulis dikurepi. Lho, iki lah kanggo. Wis ngintip iku. Kanggo ngelungi tanggalan ono pon-ponan. Wis saiki ngene. Ya. Aku gak perlu kakek kesempatan. Iya, iya. Detik iki jam iki. Hari ini hari kiamat. Pokoke kondisi nyaur apa enggak ngono ae. Meni. Oh, entek meni ini lho kok lho. Aku tak anu ngeblok dele dhisik. Lho gedelen sapa? Ya dele ning tangga-tangga tak geblokane. Oh, buru ta? Buru. Oh, ya wis karuan ya. Meni ya, aja tutup lho. Iya. Jam 1 bengi aja tutup. Tutup lho, bengi tak kon niku. Jam 2. Lho, tutup iki jam 9 sore aku iki. Iya, jam 9 tet aja tutup. Lek kalek tutup tak obong warungmu. Kamu tuh kan aku nyaur tau ngancam kan itu. Kau janji kucing temen lo loh. Tak kau punya dalpar Basemah, ya. Kau punya selalu sulaya terus kapan putus utangmu kan? Ya. Temen tak tuteran nih Bas. Kau apa tuh ayo tak tuteran tuh aneh tak mau. Kon ngapa nyaurmu kon? Aku ya meneh ambek tolorono aku ngetro tolor tok ae. Lho, ketro kon gak nyaur. Lah aku menoh tekan ya wis apa boleh buat. Pokoknya menirono lho kon lho ya. Ngene wis mari engko. Ya apa? Rambutmu lak dawa. Engko tak potongi engko dipotong piro. Dadi tak potongi ya. Kon dadi sanor aku niku. Iya, es satu apa potong ta iki? Oh, nagi jak ekstra. Wis meneh-meneh, meneh-meneh. Wis tak meneh. Temen ya. Yo isuk-isuk lek luput meneh wis tak ngomong paling yo mben lek luput meneh. Lah nek mben? Yo lek mben yo kane mben dawa peke. Enak ndek yo kupat ae. Iya rono-rono, kanan ana bojomu jale turu lho. Iya. Turu sambu samono penuh tagih. Aku ngancam aku. Kena iki desa mono penuh tagih, kena iki tolo lho, berapa ratus ribu. Coba nek panceng iki. 200 iki lho, misal iki gak dikeki. Awas meneh sampeyan kon. Yo, kon awas kon. Anu bro gong kok kakek tok gong to. Wis karo lho. Wah. Ayo lah, ayo. Ya, ya. Heeh. Eh, ojo banter-banter ngomong tarpas meduplek ta aku iki. Iya, iya. Kok tak jupuk kacamatamu kon kok kapan. Kesempatan promo kepenuk. Goblok kowe ngomong. Anu lho ya. Wit muleh nggo peking ngono iki. Lah, sing salah iku kon lho. Ngono apa? Nah, wis seru utang ditagih muring-muring. Ya kak muring-muring wong gak duwe lak semoyo ari. Semoyo kon ngenteni panen barang. Lho, lho. Apa? Apa? Gua pernah sing kari. Anu kacamata, kacamata. Kacamata. Hah? Ada kujon, ada kujon, ada kujon lho. Lah penak gawe apa? Penak gawe apa? Mulur gun pari kena. Iki wong dajaran iki. Oh, manusia. Wong lali kacamatane, wong kacamata digawe. Lho, jorek lali. Kau kocomotoan, kocomotoan. Eh, terus mana potongan kau kupat ni? Sama itu, biasa kandengannya munayah, kandengan munayah. Masa? Munadi ya? Munadi parah. Terus ojo direken masalah utang dibulet-bulet ayo, mas man mas pasti pencetengan kau kaisanan, jerone kaisan. Tapi orang kapi loh, orang kena ngomong utang ya utang yang jaluk-jaluk. Terus kau ni kau yapi airi, orang kau jadurnya. Kon dhewe durung nyaur kok iso ngelokno kancamu. Ya apa nyagakno penghasilan tani ya sik durung wayahe panen iku tanutan wayahe tandur. Enak ya apa? Parung pas mana pinggir kali ya. Enake ya banyu tuh kok kidul dilekno kabeh. Telor-telor dibendung. Telor dibendung. Ya. Lha kalep parung ya. Ya bah banyak kapok. Engko ya lek kelep lak terus dibedel lah. Lak katut ta iwak-iwake. Dinten nduk nisor. Diseseri. Mangap awak dhewe ya. Halo, omong kamu kan itu. Aku lihat bujani basman gak bisa. Saking isi mudah-mudahan basman, lihat bujani kan. Pun tadi lah, mungkin gak ada ya terus. Saman mangan-mangan, Riki. Iya, gak isi kan banyak. Oleh turun dino mangan runo, di celatu. Usung-usung kancane ae, Riki. Ae tani kalem, buri nyengak. Panjang ini tantang sumyang. Bujani, iya lah tantang sumyang. Tantang sumyang. Ngomong cedah-cedah tapi gak iso. Ada kan di basan, asu galak itu. Iya, iya. Asu galak. Iya, terus apa? Terus apa? Terus aneh. Pari basan asu galak itu terus aneh apa? Semani menunggu asu. Eh, ini lah kerungu wong. Mesti balik. Temenan, masih ini kerungu lah balik. Balik, diantem isi sana. Asu galak gak nyokot. Yo, jar-jar-jar-jar lu. Iya. Dianggap, sepi mamring, dianggap kan apa-apa. Iya, apa dewek sampai ngolor waktu lho. Maul, woy. Wah, lek, anjani ini kok gano ginyar. Ayo, turu kemangi. Turu kemangi. Oleh rong rajang. Aku sing. Setorno nang basman. Iya, lho. Jadi terno lho kemangi keman lho. Apa? Enggak aku tak usaha lombok metrasi. Kari golek lele ini nanti penyet. Ngawur. Kanggo nyecil lho, lomboke didoplok dikek banyu yo. Lek tutuk orang basman, basman disemprot. Sret ngono ya. Disemprot basman ya. Ayo gak nyaur lho, wong nyaur ngono. Turu lho. Bali mah. Turu lho. Gak ngono karemu ya sih. Tadi kok gak nombel ngeri sih, Bas. Cembung nak kon sih. Nagih kok balak-balik. Ya iki mari tuku jeruk pecel kon lho. Sing ditagih gak. Wis temen iki. Wis tak omongi meneh jam 09.00 sih kon. Aduh. Balik ae. Kok plak-plak iki kan lho. Jam 09.00 gak arti jam 09.00. Iya, tapi iki mari tuku jeruk pecel kon lho. Dadi balik mau liwat kene lho. Ya apa jeruk pecel iki? Ya nyetri anakmu. Jeruk pecel gak apa. Aku gak iso nyicil dhuwit ya mbok tak cicil pandan ya mbok. Gak kok aku cicil pandan lho gaya apa? Nggih tenang butuhno kanggo wangi-wangian tak cicil. Lek gelem ya pandan Mojosari ku gawon kabeh. Ora pacet ya. Iya ora pacet ki lha dak. Kalau ngomongane gak temen genap blas. Kok wong setune mamburi. Mambu setune. Soto gak mambu ku soto durung mateng. Mambu besok besok. Eh, ora pesen nek. nenek dodol gagak wae. Ulun dodol gagak. Ana, ana, iya, ana. Tapi duduk gagak. Gagak. Duduk, duduk gagak. Ana pesen tutup gagak. Eh. Ayo. Aja manuk gagak. Iya. Gak lek gagak kan lek manuk cimblek anu. Manuk bakuwak pisan. Iya, Ri. Sutune campuran gagak barang dilebokno. Sik dorong, akan datang sik dorong. Ana pesen ada tutup gagak lho. Arek kok pisan duwe manuk. Manuk sing mengandung minyake mengandung hormon. Iya. Iku setorno manuk apa kon duwe manuk? Ana aku duwe. Manuk puyu. Manuk puyu. Eh tak jangan nomor aku nagi rek ya. Ana sik dang songo lho ya. Dang songo lho. Aja kon pura-pura tidak tahu. Bisa manuk puyu ya, Mo. Tak puyu-puyu wae. Pas, pas, pas, pas. Apa? Mana bapak? Oh iya, iya. Iya, pas. Iya. Manuk puter, manuk puter, manuk eh bapaknya kan tolak duwe manuk puter. Manuk puter ngono ya gede ulune, daging gak ono. Kok kon dikotak ngawur. Ya didol ulune tok dicampur dodol aku. Kayak kemucing ah. Ngawur. Lho iki lah ngene ta. Kok ora ono. Ora pegel ladeni kon. Aku dodolan tak nongo. Dodolan koyo ngono sik kepindur omah ting gluantong. Yo. Enggak gara wong ngandok beli. Ya jegeden siwer. Eh, ayo nyambangi sawah iki. Ngono ta? Iya. Ayo ayo bareng-bareng. Ayo. Kadang kalau nek tanduran kan omoy waduh bareng saiki apa nek ndelok sewa tengene wae tong bebekku. Kenek musibah di pangan bareng. Apa iya terus aku ngene iki putus asa. Tetep tak riti tak obong marang ono tak garap maneh. Nah. Hei. Hei. Nio. Ya. Kene lek nek gobek kene. Lapo? Kan di wedhus e. Padusen di. Lah iki tak cuwancang pinggir wetan. Ya pelena sing ana sukete ta. Ya apa rek? Gak ngomongno wedhus. Lah apa sing diomong? Lah delok sing petang kedok iki lho gak ana parine balas gitu ya apa. Ya iya apa maneh? Wong sekatmu dun tandur wis dipangan wereng. Ya wis gak perlu susah, wong taun sing dhisik ya wis ngundho api. Lah iya ta. Ngono ta. Oh. Dene saiki dipangan wereng. Iya iya. Ya wis gak susah maneh, ya iya apa carane iso ning garap taun iki sok api ngono lho. Lah nek sing aku urusan aku dhewe ngene urusan garap sawah wis penggawe aku rek. Iya. Ya terus nek wis dipangan wereng, ya ya gak ono. Tak pari, ya oma tak cari ono 5 agem ya. Hah? 5 agem. Ya wis kurang luwe sak mono. Kok 5 agem ya apa sih? Gak ngono, 5 bentil iki lho rek. Ya luwe nek sak mono, tapi nek cara gawe garap sawah, gawe mudun samane ya gak ono. Gak cukup. Nah iya. Nah ya apa enake? Celana ku ya. Celana, sekolah. Celana sing ndi? Iya ya. Piro le celana iku? Ah, kok iso? Paling ya 700-800. Lah ya eling-eling nek sing dhisik ku apike koyo ngono ya iso nyelengi iku tempe-tempe loro. Mulane peno ambek aku ya yuk padha saling nyadari. Iya. Ya ono enak ono gak enak. Ya gak apa-apa. Sarane saiki kadang koyo ngene, peno njok mring-mring ya. Heeh. Ya cembeni wae iki. Bejo iku ta? Iya, sitok ya dikeplekno nek embong. Kok dikeplekno ya opo sih? Duka nang pasar ya. Jane ngono iki ya apa ya eman ingon-ingon kecilik saiki wis ketok rupane lemu, jangan dikipatno. Lah ya apa maneh tapi wong gak ono sing digawe ya ta. Aku ya ngerso lho. Ngono iku ya nelongso lho dheke krungu lho wisan ngono. Kaya sing krungu aku ta peduse rek. Kimbo Kang, nek ingon-ingon kecilik terus wis ketok gedhe. Jang didol ngono kok koyo sakno ngono mbo ya apa ya? Ngket mang yo meneng saiki Mbak Mbek kaya ngono. Kudu ngene tenan. Kok padha ae Kang, kewan mbek wong padha ae. Iya, soalnya wis mendoro iku apa. Nah iya. Engko umpama liyane wedhus. Iya, liyane wedhus. Terus mosok aku iki kate dodol lesu ngambil alun nang tangga ya gak pantes. Ya gak pantes. Aku nek eling-eling nek sampean turu terus diklamuti ngono kok ya. Pisan pindho enak bareng ping telu gebras dhuwit bros ya. Sakno lho Kang ngono iku Kang. Gak sakno pancene mungsu. Anu. Lah ya apa sida ta kirane? Wis tak sidakna. Tapi sitok ae Kang sakno babas sitok kecokno rewangi sampean ndok oma. Eh, kedelok-delokan ini. Ya enggak, ini situ lah cukup sih. Cukup ya. Kurang piro. Dugai kurang ya kurang, dugai cukup-cukup. Lah iya. Urusan garap lah, aku dewe cukup. Iya lah, ya apa maneh, anjir ini penggaweane tani. Ya gak sama sing nangani dewe, kok ngongkon uang ya si ongkos maneh. Apa sih juga? Lah iya, barang wis koyok ngini. Iki ngini kan ya? Aku tak mulih salim celana sih. Pedusu tungguan gitu terus tak budangin nang bahasa. Ngono ta? Iya, iya apa mana? Malah jojo bejo. Iya jok katik. Pernah jok katik duwe pikir mah. Ngono malih sumpek mana aku rek iya. Lah yuk karku is tak ikhlas-ikhlas no. Iya usah ikhlas no. Arek lolak-lolak eko yang ngono ku ya. Ya apa? Loh, ngerinti arek kan? Lah tambah ngerso lo ta aku meniki. Wingi ku. Apa? Bayang tak cancang orang ngarepe kandang. Kan terus wedhus kan samin. Apa? Wedhus kipas ya. Iya. Ngepres-ngepres tarane ya. Nah lah apa? Tarane iki nek bedian. Dadi aku nang mburi tak delok. Lho. Sampe iki lak ono ae wis. Iya anjene nek gak disertai hiburan guyu. Panjenengan iya. Ya iya apa nek wong sedih tok ae perlune apa? Wis ya yang mana ya? Iya wis dukuen. Heeh. Malah jo sido ilang temen kono, nak. PT aku. Tak tolong. Iya. Ya apa kula apa kan? Aku dodol beras. Aku dodol PT. Kate tak tukokno jagung gak duwe dhuwit sih. Njaluk berasmu tak cucuk PT. Ya masuk ya beras durung payu. Wis ora iya. Pelaris gak makani PT. PT sampean lemu. Beras ku sak ndunak amblas. Namanya sak ndunak ana perhitungane ta kon niku. Tak tolong. Gak perlu cak so. Gak kepeduk sih. Cak saya ku PT gak tau kula aku cak saya ku. Nek tekan ndi? Gak tau kula bondo jagung tok. Kula PT lak sing gede-gede dadak oleh cilik-cilik. Iku mbomen domen dadak diolong ta ya. Lah iya sih cak tolong. Wong aku iki dodol beras durung payu sampean jaluki gak makani PT. Aku jane ngono ya. Gak sampit dodol beras saking sepedaku ku lho tak sekolahno. Nek gak tak jokok lulus amblas. Masuk niru alimin aku. Mulai sekolah terus saya. Wah, adae, lais ngene lho wong nyambut gawe di sing jodoh. Nek gak jodoh beras ya liyane. Aku sing dhisik dodol welut ya gak jodoh. Waduh, golek welut tengah wengi wis sampe dicokok-cokok tulo barang. Lho, warung ana ireng-ireng tak tutno tak betek duduk welut. Apa? Apa? Lho iki apa? Lho Cak So, apa Dik? Lho nggo pitik dikesak Cak So. Lah iki lek ngumbah ya opo iki? Mau nelek pindel. Iya. Gak wurung ngene iku. Apa? Iki pitik teko ndi? Iki pitik Bromo apa pitik anu iki? Pitik Horen. Temen ta? Pitik gilik-gilik lho. Mereka tak pakai jagung itu sama cakku tuku. Nah, jagung itu kan di? Teko, hari-hari gue benar, itu lho entah. Sisi, pulak beras itu, sakno itu wetok. Mesti ini sing lanang kudu nyambut gawe, sing wetok nyambut gawe. Ini lho lanang metal ini. Kalau cak songnya, sih, suruh ada bojomu. Ini sing wetok untuk oma nganggur, tok. Kata nyambut gawe. Ini bojomu, iya temenan. Apa, bojomu sampean? Temenan. Apaan gendeng gitu? Gak, mati. Nek oleh kaya tok guyu. Nek oleh kaya wong lanang kok durung nyoba. Wah. Ajak nyinggung perasaan aku lho. Enggak. Tapi bojone sis iku ya nyambut gawe tadi gotong royong kan. Iki bojone nriman. Nriman. Tak kayani ya meneng. Tak kayani ya meneng tapi kan umat bisune. Tapi bojone sak saiki yo padha nyambut gawe sing lanang kulak pitik. Sing wedok iku kulak jagung. Dadi enak lah. Ya enak. Cek ade njokok ngono ae aku. Masih jagung kari njokok enggak melok nandur kari njokok. Lho ngono ae. Sing ana anu aku iki. Sing ana maling cilik ya. Nek nemen arek kira. Iki wis mangan apa durung? Durung. Iku lho jalane beras iki lho. Jukono beras ku mangan. Iki wis wis nyelok beras iki wis. Tapi mangan makani cilikku. Ya nek iso gak iso. Embe tak tolo jangkepno kabeh wis biyukno kabeh maren. Wis tanggo sisan kukut. Kula le bathi ya aku rumoso. Sak sopo pitik kok jungkel ya. Nemen kok panjene pitik kuwi. Nah ya dike. Dino mekae pitik kuwi kok ndo. Dike sak buntute nok dhuwur iki ya apa iki. Kok dhuwur maneh sa wong kuwatir ilang kok. Lho. Ati. Lho Cak So, mate Cak So. Lho. Wong pitik mate ya digowo. Kau nak nemu ya kau? Wut, apa masih mati nggak harus? Nggak tak boleh sih. Wut, sak mene. Sisa lagi kau nengkatin nang di pasar di kau niku. Ya aku tak ngalih nang pojokan kau nacak tolong. Kula ya sing ngakerong pintar kau kula sak cengkir. Badi ini piro kula sak cengkir. Sudah cukup panjang ya. Nah iya. Ini gak spiro. Cuma ya oleh yang sisi banyak nato terima yang di sini. Aku kelak Dodol iku lak digawe abang-abang lan. Lho iya, saya. Ngono Pak Ro. Cak sing kok ro ya, lha apa sih? Ro aku. Ah, gelak acara. Anane dek ere iku cak tolo. Heeh. Jam 12 bengi ku ndodok aku. Lho, didodok apa mu dodong? Sing ndodok kono ku sapa? Penong cak sok. Ngapan? Wingi kok, dalu-dalu. Sis, wis ayo. Apaan ini toto? Wong nang pasar gak bareng sih gak gelem kok. Iya sih. Sing lanang cemburu meno dadi gak karuan meno. Bareng aku metu cak tolo. Iya bener cemburu. Kaosang-sange dicoplok ari. Apa? Kaosang-sange dicoplok. Kok ngono mbau umbal e. Ngawur e. Jokan bola lah kok konon bojo kena dijongkir kok dhisik ngono. Iya. Ayo bojoku ki ya gak apa-apa, Pak. Sing dhisik mureng-mureng cak iso dipanggang dijongkir. Eh, jangan ae, Pak. Jangan naik apa ya ngawur ya sus, kok nang yumus ya? Iya wis, tak ambil lek, teko pasar mampir, karena aku gak bisa mulai si, kono urusan lala apa? Gak ya urusan PT ini ya wis kalau PT wedok ya PT wedok? Ya saya iki, cak so iki cak so, gana PT wedok pun ya? Gana PT wedok? Ya anu, ini sandingnya Pak Lura kan lho PT wedok, babon oh babon ah tak pikir babon aku repot ya marah tua pernah apa marah tua ya? Sis ya, kok kondo wong gak omah ya? Ya wis aku tak mulih. Iya. Sangat gak payu tak mulih. Arek wong gak turun tutup pasar sik balik ku ya opo. Minemen kok gak payu niki. Ngopo rada-rada wedhus iki? Wah, munawar pan. Bokang teko. Teso, podo misanan bener sih. Mosok. Ngopo apa jaman? Ya, wedhus. Wedhus diare-are sampe melet ngene. Melete gak soalnya pegel. Napa? Nang dipendeliki cak so. Ten lu aku tes ya. Lho. Wedhus ndepro. Waduh kok keselen. Melaku pirang kilo, Mang? 7 kilo. Kaya gak kuat rek. Wong lho ya ndeplok. Aja terus nang mati. Hei cak so, tolong cak so pijet ana dilu. Eh, sing ana aku dukun pijet pedus ya. Ngawur ae. Tak saya gak ahli nafsir. Dosane lak bakul petik. Petik aku iki. Ya apa lo jang nang pasar hewan nak ngono. Terus kalau pula apa sih? Ya dodol wedhus iki. Butuh gaya apa wong wis pene iku umum wis tentrem ayem wong tani sing paling rukun sak bojone gak ono maneh kaya ngono iki. Lho iya. Kok dodolan bareng. Ah wong itu ya ono. Wong segara ilok asate kok. Iya. Wong ya ono lekas ono lekas kurang lho. Iya, kebiasaan segara kuwi dil bareng omong amun. Tapi terus pacet nih kapan kartoli anu siapa itu? Munawar itu main kepacet kok. Apa ya? Anggaranmu mesti sambuat ya, mesti uang itu. Sambat itu lah ndelok tau. Pegel nyambut kaya maju lah sambat tau. Munan kok. Aku nih ndelok Munawar itu kempel. Pernah nempeling aku lu bisa lah apa. Kalau apa sih? Ini loh. Kalau pedus ya, pitikku mencelik kuno ya umek kaya. Cuma bong. Kono ngomong apa lek mabuk aja ngomong kono iki. Wong dodol pitik ya ngombe. Kon pitik matek wong teler iki. Mosok gak iso mlaku dhewe. Ya iya. Iya. Ngene ya, iki kok paksa mati. Lek mati gak oleh dhuwit. Lho jane wong aku dikon wong wedok. Tadi iki wis awan, sampe nang pasar tutup pasar jam pira? Lho iya ya. Belantik mulai kabeh. Ya apa tak runding amrih glise dadi dhuwit ya, Pak. Ya syukur ta nek kon gelem nulung. Ngene aku nulung sampean sakno. Kono lak butuh dhuwit ah. Kanggo mbiayai sing ono omah, mbok kanggo apa kira-kira? Kanggo garap sawah ta? Iya, garap sawah man. Lak butuh dhuwit ah. Heeh. Ngene ya apa wedhus iki tak jalan pitik iki. Cek nang payu. Iya. Ya apa ya, Pak? Cek nang payu. Wedhusku. Wedhus iki tak jali pitik. Perlu lak cek nang payu ah. Lah lek wedhus iki kok seret mati. Mati. Munggo kok gotong mburi wong pira. Gak gelem sapa gelem gotong wedhus iki lak setepak ndase. Iya. Tetep sing gotong buntute wae. Oh, iya. Iya, terus ana angine ya apa? Kan kan gak kira gelem ya apa? Aku gak ngakali lho ya. Umpama mati ya tak peksa ya. Tetep aku mulih membak tangan kosong. Nah, iya. Artine gak oleh duit. Nah iya. Jelas nani wong wedo. Heeh. Wis bapak petik-petik pokoke payu. Ya petik ya. Iya. Wis iki gawon. Petik ku pisan lho. Heh? Petik ku pisan. Wong petik mantek ngono. Iku gampang golek oleh badine iki tak kei. Iya. Ya siki petik sampean gawa. Iya, iya. Wis gak gelem muni petik iki wis lulut dong lemu ni kok ngene. Heh? Lho petik iki lemu iki lulut iki wis gak tekmu jelas iki. Aku kuwatir gak kena sepet. Enggak iki lho. Iya, iya. Petik gawon. Iya. Lah wedhus iki lilakno ya. iki dhewe aku isan. Iya. Nek nemu tuh dhuwit sik. Heeh. Nah iya. Ya cara golek dhuwit ya beli SPT. SPT ya. Tes yo. Ya emang ngono nggo tunggu dhisik sik. Iya. Tak emang ya. Ya ayo nggo takek dhuwit dhisik ya. Tak tinggal war ya. Iya iya. Meno sik ndang oleh dhuwit wis ndang budal lo ya. Iya iya. Ayo. Apa? Ayo dikotong. Teluk kucing ya ayo. Rezeki lah kurang-kurang weh. Umpama tak paksa jelas setengah kilo semelet mati. Halo Bang. Ajak sini. Ya. Luri. Iya. Serahkan kucing. Coba. Mar serahkan kucing sedine kata dol. Nek ngono kucing iku gak beda menungso, iso sirsiran. Bukan kok iso ngaran sirsiran. Iya, jenenge tak dol lak sirsiran aku lak ngiku kucing perawan mek jaga ta. Iya, iya. Terus ana kucing tuwek iku kucing mbokan, kucing bengkarokan lanang. Iya. Kata kucing jaga mek perawan sirsiran. Sirsiran. Kok cara menungsane ngono kucing lanang nyelak arek wedok. Iya. Ngomongi ngene. Iya. Sini yo, sini yo. Terus iku kucing wedok njawab ya. Jawab ngene. Tak mau, tak mau. Jadi kon sampel ngene. Iku lho kucing mbokan iku njomblangi. Iya, apa sih? Kucing perawan njomblangi kucing perawan datang ngene. Iya. Mau, mau. Mau. Terus sing bengal. Iya, bengal lanang karep lak iri ya. Iya. Katok ngene. Ngangaono, ngamaono. Iri. Iku ngono gak ngerti. Iku wis unine kan iki. Kula 18. Kayu pira? Kucing. Mati 16 kali loro. Siapa ya rugi apa? Soale ngene. Panjen pemerintah wis menganjurkan. Soale iya. Pertanian niku lekas juga terserang ngomong bereng nah, yo. Kanggo nanggulangi tikus iki apa, Pak? Lamulan iki apa? Kucing saiki yo larang tekan. Mm-mm. Nah saiki ya apa? Itu nang pasar. Lha apa? Dadak. Pitik. Iya. Waduh lemune, Mas. Lulu temenan buang kok. Saya ngene ae lho. Iki pitik iki lak pasarane saiki lak gendut ta. Nek pitike yo gak gelem gerak. Iya. Lah nglukur iki cepak mati ne pitik iki. Aku kuwatir bae kena tele aku. Wis tau rupe kucing-kucing lemu-lemu loro kuwi. Wis tak babat ta tek elang-elangan aku. Iya. Kucing loro. Nah, urupane petikmu babon hitik iki. Aku oleh kucingmu loro, kan oleh babon kucing. Nah, apa petik jange mati ngene. Gak apa-apa lah kucing iki. Nek dibutuhne wong tani. Wis sitik iki nek 5000 payu. Lumo, payu wis. Temen tah kon niku. Lah selamat mati kon dhisik lah wis. Iku gak sumpah kon menegakno aku ngene. Muga-muga aja methuk kon nak wis ta. Iya iya iya. Iya, iya wis. Wis tak gawe ya. Wis kucing gawe karo iki. Iya iya. Kon saiki ta. Nek kucing gede ini sak mene kok tak kesak iki. Kon gawa karung tangga. Ya karung plastik iki. Oh iya, tak tinggal ya. Iya iya. Dolen payu-payu kok. Temen ta. Ketekmu guru karo ngene. Iya iya. Rezeki gak kurang-kurang jane. Menan. Kita cara perhitungan ini wis mateng perhitungan iki. Kita nang pasar gak wedhus. Wedhus kate mati anak tengah jalan oleh jalan titik. Titik kate lemu. Lu kate budal dadak kepethuk kucing loro. Itu beneran wis dijoli amek safari. Paling gak ini tak jol pelayan dengan temen tak jol nanti perapatan itu dewe-dewe. Ini barang wis ucul cuma tak maksud nucul itu dituku wong paling gak itu lo ngewuan wis nemewu mulai bawa duit bojo seneng beres. Padane ulek tekun. Pokoke nek gelem ulek ya slamet tenan. Adek wayahe pasaran. Mesti bau bakul kadang-kadang yo anduk rene. Gumugo ae enteko. Tapi repot iki kadang-kadang apes kanca mampir. Kanca mampir ya ngono. Utang. Cepet. Yo, Pak. Kondi arek. Tenang pasar. Iya. Mangan ta? Heh? Mangan ta sih? Bareng penuh gak ini? Betul apa sih? Hah? dapat tak apa iki? Are iki lho umume dapat tak dewe dai to. Iya, kon iku bitor ta apa kon iki. Wis mliru ta kon iku. Mosok karo cucuk ceker iki karo kono. Sik goblok arek iki cek nemene dapat yo masalah kok kanji dapat sih. Nah, urai. Iki kena cocok pete. Kena cocok karo batinku, Cak Bas jalan marung rek. Lah iya. Aku mentak enggok, tak rani tukang ngelas iki. Pete Pandi. Nah, urai. Iku cocok cocok wae, masa gak ro cocok. Blono, brutune. Lah sing ireng titik. Titik iku anu iku. Iya. Kok sing ireng kok gagak, ngerti ya? Heh, sing ireng kok cocok gagak. Jalan ora-ora wong kene iki. Oh iya iya. Termasuk modern niki 82 ya apa cocok PT ana cocok gagak ya ono. Zaman-zaman maju. Oh, gagak ya manuk padha. Sing cuwili ku manuk ciper iki rasane ya. Ki nyucuk meleng. Manuk ciper lho. Ngawur ae kok niku. Gak cocok nang keadaan kon niku war. Kon niku mangan ta ya apa kan? Sembarang nek peno welas ya gak ono mangan. Lho kok welas-welas ya sih? Nggo dhuwit kan iki. Mangan-mangan cek enteng kan iki ngene lho. Iya, iya. Bukan mangan gampang. Ah terus ya iki ya durung ana wong ngantuk. Iya iya, terus ayo omong-omong. Nek jane aku lek digongen adik peno kok nambah. Adik mesti di mana? Lho gak ngono. Aduh. Adik sing di mana? Peno nek nyeluk bojoku lak dik ta. Oh, bojomu ta? Iya. Oh iya, terus siapa? Aku orang dina lak kena musibah urusan tandur kuwi lak tangan wereng. Wah. Iya iya, terus terus. Nah, terus aku noleh maneh gak ono sing tak toleh, Cak. Iya. Ya cempe ku tak gowo, tak. Lho ono ndik dalan. Apa? Gak semper, gak iso melaku. Kau itu semper tak semper? Gak ngono semper. Oh semper. Tak pekso tini bang, kok tak gebuki mati. Mati ya. Kepetuk tolo. Oh iya lah tolo dah, iya iya. Iya iya. Bujoli babon. Terus siapa? Wah aku seneng batin ku. Iya. Wedus ngene tak gebuki jelas mati. Daripada wedus cuma meninggal dunia. Nah mati. Iya. Aku gak nyekel duit. Iya iya. Terus tak cemot kena pasir iya, ngar iya, tolo iya, iya. Terus nang budal nang pasar. Iya. Safari. Iya, kocok dewe. Umumnya lak kulak kucing. Iya, iya. Terus lak walulas, mati 16 kali loro. Nah terus? Lah itu marang terus. Gak apa-apa, babon ya. Iya. Saya jalani kucingku. Hmm. Lupi ya. Lu, saya kumang tani lah, butuhnya kucing tanggung grebek tikus. Ini kucing sitok kan dolok sitok kayu 5,000. Oh, jangan ya? Ini kurus 10,000 batinku, gak 5,000. Telung ngewuan naik. Eh, jatlah. Kan urus nol? Tak ijal nol. Loh, kan biar apa, Pak? Cek goblok, kayak koniku. Apa? Wah, wis berat balik koniku, Pak. Berat ya? Wis. Antara ini sangat batuk ngubik ini, kan. Termasuk arek mentrek, arek strip ya, koniku. Masa aku gak ngurungok no awalan sampai akhir bojomu ngomong barek kon iya. Butuh duit kon dodol wedus wedus kon urung petik petik durupi kucing iki lho ya apa kucing lho ya apa kucing lho ya apa bakar penuh ya apa mulit gegeri bojomu kan orang bojo gak tau mering-mering gak tau mering-mering sak sabar-sabarani wong ru cacing sih iya. Cacing rincak ono bergerak bela diri apa mana bojomu butuh duit. Ya apa kan itu? Enggak tahu. Nek perlu diusir kan muring-muring bojomu. Enggak tahu, bojoku ngono sabar. Temenan? Lho. Temenan sabar? Sabar. Ayo toton bare aku nek sabar. Ayo totone apa saiki? Nek teko mangko nek bojomu gak muring-muring, iya. Dik bisa ketai UPN. Temenan. Tapi kosok bali ini, iya. Nek teko mangko nek bojomu muring-muring totone apa? Lho, wedhus kari sitok ya omah PN. Temenan? Mm-mm. Tapi engko nek teko mamu kono aja melok ngomong, aku sing ngomong. Enggak, aku gak ngomong. Temenan? Iya. Ayo wis, ayo. Ambek sapa iki? Ayo, Bang. Ayo. Iya. Cek. Oh, Cak Bas mangga. Iya, ya. Aku e bojomu. Ono gaene ta? Iya, cuma aku nyocok ngomong. Apa tah temen nek ngongkon bojomu dodol wedhus? Iya, jeneng tak kongkon. Tapi ngene critane, Kas. Wedhus iku mang diurupi Kartolo petik. Terus? Lho, baru sadi petik iki mah lho. Kepethuk Satari diurupi kucing. Terus yo apa rasane atimu, Kas? Dadi wedhus diurupi petik. Nah. Petik sampe diurupi kucing. Iya, terus yo apa kan dikak muring-muring kan? Walah, yo apa sih? Walah, iki muring-muring. Ayo wedhus aku. Lah iya wong wedhus sampe dijoli kucing. Walah merintis. Ya apa cak sampean iki cak cak. Iya ya. Tapi apa maneh mbok menawa panjenengan wis teko apa sih bojoku cak Bas ya wis babas sakno cak sampean ya apa. Lho kok gak terima ning cak? Enggak sakno. Gak terima ning kok. Sakno cak Bas. Hancur hatiku. Aduh berat rek. Muring-muring tegak. Ya apa ya war? Ya apa? Muring-muring tegak. Bojo gak muring-muring ya war. Iya. Lah saiki duwe endi? Nek ngene berarti aku kalah. Wis Empron-empron, wes. Wes, jauh bisa ketahui, yo. Lek-leken, wes. Kok berlain, aku. Lewang mandi ucap penuh dewe hari ini. Ya apa sih, katanya, kemarin? Wes, gampang. Nek panjang kon kepingin merui sejarah persoalan ini. Ayo, tak jeromah, kok tak ceritani. Urusan duit saya ketahui ini. Nah, karep sampean ya apa? Lewang, pompongnya ke duit saya ketahui, ayo. Ndalek restoran, sing gede mangan, rek, sing enak-enak. Mana, ta? Iya, mari mangan, tak. Beberno sejarahnya masalah duit saya ketahui. Ayo wes neng. Ayo. Mm-hmm.